Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidina ilman ya arhamar rahimin. Nam. Nuasil fi syarhi kitab Dawabit al-Jarhi wa al-Ta'dil di Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Alu Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Uqalin tahina ila awasalna ila mabhas hal yushtaratu firrawi ghairul adalati wal-dabat. Nah, di mana beliau rahimahullah menyebutkan dua perkara atau dua jenis hal yang dipersyaratkan atau berkenaan dengan persyaratan selain adalah dan dabat. Yang pertama adalah yang para ulama sepakat tidak dipersyaratkan, yaitu al-hurriyah. Kemudian yang kedua, hal-hal yang tidak dipersyaratkan menurut al-qaul al-jumhur, menurut qaul al-jumhur, dan ini merupakan al-qaul al-rajih. Ada lima, beliau sebutkan. Yang pertama sudah berlalu, al-dhukuriyah, ini tidak dipersyaratkan. Kemudian yang kedua adalah al-fiqhu, juga tidak dipersyaratkan. Selanjutnya yang ketiga, yang merupakan qaul jumhur bahwa ini tidak dipersyaratkan, qala rahimahullah asyuhratu bisama'il hadis. Asyuhratu bisama'il hadis. Masyhur sama' terhadap hadis. Yani rawi-rawi yang dikenal, ya, disebutkan oleh para ulama dengan istilah atau dengan disebutkan dengan sifat masyhurun bil talab. Masyhurun bil talab. Ini dia masyhur mencari hadis. Asy-syuhrah ini dipersyaratkan oleh sejumlah ulama, ya, di antaranya oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala mempersyaratkan harus apa? Syuhrah. Masyhur meriwayatkan hadis, masyhur mengumpulkan riwayat. Dikarenakan ketika seorang perawi itu masyhur bil talab, yakni masyhur bis sama. Maksudnya di sini masyhur bis sama, di zaman dahulu kan penuntut ilmu itu siapa-siapa yang menuntut ilmu hadis di zaman itu kan jelas orang-orangnya siapa-siapa. Ya, mereka kalau ketemu di majelis mereka ke majelis guru siapa pasti ketemu dengan banyak orang di sana dan mereka saling mengenal satu sama lain. Ya. Mereka tidak jarang saling mengenal satu sama lain. Maka ketika ada seorang perawi disebut di tengah-tengah para pencari hadis dikatakan, "Kenal enggak fulan bin fulan?" Dia bilang, iya saya tahu orangnya, ya saya tahu orangnya, dia biasa hadir, ya biasa hadir di majelis, biasa mendatangi majelis, pernah kami ketemu di guru ini, pernah kami ketemu di kota sana, masyhur, dikenal oleh orang-orang yang mencari riwayat. Nah ini yang dimaksud di sini, asy-syuhrah bisama'il hadis. Ya, adapun orang-orang yang misalnya ditanyakan kepada seorang alim, seorang yang masyhur, ya seorang yang sih, kalau dikatakan kamu kenal fulan bin fulan, dikatakan enggak tahu siapa dia. Kita sudah ke sana kemarin enggak pernah ketemu. Ya, walaupun alasan tidak ketemunya bisa jadi ini, tapi ketika seorang rawi itu qalil ar-riwayah, sedikit riwayatnya atau dikatakan ghairu masyhurin bitalab, tidak masyhur sebagai penuntut ilmu, tidak masyhur sebagai penuntut hadis, maka ini sedikit banyak mempengaruhi adalahnya atau mempengaruhi apa? Bobotnya. Mempengaruhi bobotnya. Dikarenakan ketika seorang perawi itu masyhur bil talab, ini menunjukkan inayah dia dengan ilmu hadis. Ini menunjukkan inayah dia terhadap hadis nabawi. Dan siapa yang punya inayah terhadap ilmu hadis, dia pasti akan sering muzakarah, sering berkumpul, ya, mengecek hadis bersama dengan para ahlinya. Dan kalau dia sering melakukan itu, maka dia akan memiliki kekuatan dalam kekuatan dalam hafalan dan juga dalam penguasaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatan. Nam ala kulli hal asy-syuhrah bi sama'il hadis ini dikatakan di sini menurut jumhur ulama tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan. Nam. Walaupun sekali lagi ketika ada seorang perawi itu qalilur riwayah, sedikit riwayatnya, ini diantara sebab, ya, diantara sebab dilemahkannya riwayat seorang perawi. Maka ini syuhrah bisamail hadis ini termasuk perkara yang dipertimbangkan oleh para ulama. Dipertimbangkan oleh para ulama untuk menetapkan dhobat seorang perawi. Dhobat seorang perawi. Taib. Walaupun demikian, asy-syuhrah di sini, ya, asy-syuhrah di sini yang dimaksud atau yang dituntut dengan asy-syuhrah adalah agar ketika seorang atau seorang itu keluar dari daerah al-jahalah. Ya, kapan seorang sudah keluar dari daerah al-jahalah, maka tinggal dipersyaratkan adanya al-dhabat. Ya, tidak tinggal dipersyaratkan adanya al-dhabat. Maksudnya begini, perhatikan, maksud dari penulis di sini adalah ketika ada seorang sudah punya adalah dan sudah punya dhabat, namun dia tidak masyhur dengan hadis, apakah ditolak? Jumhur mengatakan tidak, tetap diterima. Karena ingat pembahasan utamanya, hal yushtaratu firrawi ghairul adalah wal dhabat. Apakah dipersyaratkan pada perawi hal lain selain adalah dan dhabat? Artinya, lima perkara yang dipersyaratkan ini berbicara mengenai orang-orang yang sudah punya adalah dan dhabat. Misalnya poin yang pertama tadi. Ada orang punya adalah, punya al-dhabat, tapi dia budak. Apakah ditolak riwayatnya? Apakah dipersyaratkan dia harus merdeka? Jawabannya tidak. Dia sudah punya adalah, sudah punya al-dhabat. Masalah budak merdeka tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya, ada seorang yang memiliki adalah dengan al-dhabat, tapi dia perempuan. Apakah dipermasalahkan? Jawabannya tidak dipermasalahkan. Tidak dipersyaratkan itu. Harus laki-laki. Kemudian ada orang punya adalah, punya al-dhabat, tapi dia ghairu faqih. Apakah dipermasalahkan juga? Apakah dipersyaratkan kefaqihan pada seorang perawi selain dari adal dan dhabat? Jawabannya tidak juga. Nah, sama seperti yang ketiga di sini. Ada seorang perawi punya adalah, punya dhabat, tapi dia tidak masyhur. Tidak masyhur bisama al-hadis. Apakah dia ditolak hadisnya, diterima hadisnya? Ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai teori sih, ya selayaknya tidak ditolak karena dia sudah punya adalah dan dia sudah punya dhabat. Cuman iskalnya di sini, masalahnya adalah tidak mungkin ada enggak perawi yang memiliki adalah dan dhabat dan dia tidak masyhur bisamail hadis. Ini iskalnya di sini. Apakah ada yang seperti ini? Apakah ada orang-orang yang dikatakan sikoh tapi dia tidak masyhur bisamail hadis? Nah, ini menjadi iskal sebenarnya di sini yang menjadi pertanyaan. Dikarenakan salah satu bahan atau salah satu referensi para ulama menetapkan adalah dan dhabat seorang perawi adalah masyhur syuhrah. Dia terkenal di kalangan para penuntut ilmu hadis, penuntut hadis. Nah, maka masalah yang ketiga ini, syuhrah bisamail hadis. Kalau yang dimaksudkan dengan syuhrah di sini adalah syuhrah untuk mengangkat kejahilan, jahalah seorang perawi, maka itu dipersyaratkan. Karena kalau seorang tidak masyhur, ya, tidak masyhur di tengah-tengah penuntut ilmu, tidak masyhur, tidak dikenal orangnya, maka dia majhul. Majhul berarti tidak punya adalah. Ya. Maka kalau yang dimaksud dengan syuhrah bisamail hadis di sini adalah syuhrah yang mengangkat jahalahnya dia, maka ia dipersyaratkan. Itu jelas dipersyaratkan. Tapi kalau syuhrah lebih daripada itu, yakni ini orang sudah tidak majhul, sudah dikenal oleh orang, ya, cuman tidak terkenal-terkenal banget, maka ia tidak dipersyaratkan harus sampai terkenal sekali. Yang penting syuhrahnya ini sudah mengangkat jahalahnya. Syuhrahnya ini sudah mengangkat jahalanya. Ini yang penting. Jelas ya, maka yang ketiga ini butuh diberikan qaid. Ya, dikarenakan syuhrah pada dasarnya merupakan bahan para ulama untuk mentakdil, ya, menetapkan adal dan dhabat seorang perawi sebagaimana yang akan datang nanti. Sebagaimana yang akan datang bahwa diantara salah satu referensi para ulama mensikohkan perawi adalah masyhur, syuhrah. Nah, maka syuhrah di sini, syuhrah bisamail hadis. Ya, kita katakan kalau yang dimaksud dengan syuhrah bisamail hadis, yakni syuhrah yang mengangkat dia dari al-jahalah, maka dipersyaratkan harus. Dan dengan demikian dia tidak layak masuk dalam pembahasan ini. Karena syuhrah yang mengangkat jahalah itu masih terkait dengan pembahasan al-adalah. Tapi kalau dimaksudkan dengan syuhrah bisamail hadis, yakni sampai terkenal-terkenal kayak Imam Malik, kayak Sufyanain dan seterusnya, maka ini tentunya tidak dipersyaratkan. Tapi yang keempat, kaunur rawi basiran ghaira a'ma. Perawinya harus melihat, tidak boleh orang buta. Ini jelas tidak dipersyaratkan. beberapa perawi tidak bagus penglihatannya, sahabat bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita keluarkan sahabat karena sahabat kulluhum udul, maka ada beberapa ulama yang juga buta dan tidak bagus penglihatannya. Ya, tidak bagus penglihatannya. Maka tidak dipersyaratkan seorang itu harus melihat. Seorang perawi itu harus melihat. Ya, ini tidak boleh buta, ini tidak dipersyaratkan. Dan yang terakhir, khamisan kaunhu ma'rufan nasab. Ya, ma'rufa an-nasab. Ya, ini rawi tersebut harus ma'ruf nasabnya. Bukan orang enggak jelas dari mana nasabnya. Ini juga yang benarnya tidak dipersyaratkan. Nam, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Nam, sudah ya. Ini lima perkara yang menurut jumhur ulama tidak dipersyaratkan, ya, tidak dipersyaratkan untuk pada seorang perawi. Maka kembali kepada kesimpulan awal-awal, kalau kita berbicara mengenai seorang perawi, maka tidak ada yang keluar secara umum dari al-adalah dengan dhobat saja. Itu saja. Adalah dengan dhobat. Kemudian beliau rahimahullah menegaskan atau menyebutkan mengapa lima hal ini tidak dipersyaratkan. Kata beliau, wa innama lam tushtarat hadhil umuru ala al-qawli rajih li'anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam nadharallahu mra'a sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha. Alasannya mengapa lima perkara ini tidak dipersyaratkan menurut al-qawli rajih, ya, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nadharallahu mra'an. Imro'an di sini adalah apa? Nakirah. Ya, nakirah fi siyaq aish fi siyaq al-itlaq. Ya. Atau fi siyaq afan, fi siyaq al-isbat. Maka menunjukkan apa? Bermana itlaq, bermana mutlak. An-nakirah tu fi siyaq al-isbat, ya. Naam, menunjukkan makna apa? Makna mutlak. Makanya kata beliau di sini, lam yufarriq baina man istawfa hadhihi syurutha wa man lam yastawfiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara orang yang memenuhi lima syaratnya yang disebutkan dan yang tidak memenuhinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imro'an secara mutlak. Imro'an, budak merdeka, laki-laki, perempuan, faqih, ghairu faqih, ya, masyhur atau ghairu masyhur. 6 dan persyaratan lainnya, basir atau a'ma, enggak disebutkan. Demikian pula apa? Ma'ruf nasabnya atau majhul. Nah, maka sisi pendalilannya adalah pada kalimat imro'an nakira fi siyaqil isbat, ya, yang menunjukkan mana mutlak. Kemudian dalil yang kedua menunjukkan tidak dipersyaratkannya, ya, lima perkara tadi. Summa inna qawlahu, atau in dalil spesifik untuk masalah yang kedua, ya, al-fiqhu tadi, al-fiqhu, dalil spesifik tentang itu, dalil tafsili. Summa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam farubba hamil fiqhin ghairu faqih. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu sarihun fi adam ishtirati fiqhi rawi. Dalil ini adalah dalil tafsili yang menunjukkan, tegas menunjukkan tidak dipersyaratkannya fikih bagi seorang perawi. Karena jelas beliau bersabda, terkadang orang yang membawa fikih, yakni membawa hadis, ghairu faqih. Dia tidak memiliki fikih terhadap hadisnya. Taib, ini dalil yang beliau sebutkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, kembali kepada masalah sebelumnya. Ya, kita diperhatikan kembali susunan masalahnya. Jadi susunan masalahnya al-awwal was-tsani, ini sekarang masih bagian dari as-tsani. Kita perhatikan di as-tsani tadi kemarin, mala yushtaratu 'ala al-qawli al-jumhuri 'ala al-qawli rajih 'inda al-jumhuri. Ya. Hal-hal yang tidak dipersyaratkan menurut qawlil rajih, menurut jumhur. Ya. Apa-apa saja yang tidak dipersyaratkan ada dua. Yang pertama, ma yarji'u ila rawi. Syarat-syarat yang kembalinya kepada apa? Kepada perawi. Di situ ada lima. Nah, ini sekarang lanjutannya. Wa minha, nah, jadi wawnya di sini ataf kepada kalimat ma yarji'u ila rawi. Jadi apa-apa yang dipersyaratkan atau apa-apa yang tidak dipersyaratkan yang kembalinya kepada perawi. Nah, sekarang bagian keduanya. Wa minha ma yarji'u ila riwayatir rawi. Dan ada hal-hal yang tidak dipersyaratkan menurut qaul jumhur dan dia kembalinya kepada masalah apa? Riwayat perawi, bukan lagi kepada perawinya. Jelas ya, ini seharusnya bagian yang as-sani dikasih ini lagi ya, biar lebih jelas. Labas. Jadi perhatikan kalimatnya, jadi wa minha ma yarji'u ila riwayat rawi, wawnya di situ ma'tuf kepada ya ma yarji'u ila rawi wa ma la wa ma yarji'u ila riwayat rawi, gitu ya. Ma yarji'u ila rawi wa ma yarji'u ila riwayat rawi. Mafhum? Naam. Wa ahammuha, ada dua disebutkan di sini syarat yang terpenting, yakni sebagian ulama mempersyaratkan dua persyaratan, ya, dua persyaratan ini pada riwayat seorang perawi yang tidak berhubungan dengan adalah dengan dhabt, namun menurut jumhur ulama al-qawli rajih itu tidak dipersyaratkan. Jelas ya? Maka bentuk yang kedua ini masih seperti yang pertama tadi, ma la yushtaratu al-qawli rajih indal jumhur. Ya, sama-sama tidak dipersyaratkan menurut qawli rajih indal jumhur. Ya, ada berapa hal yang dipersyaratkan? Ada berapa hal yang dipersyaratkan selain dari adalah dan dhabt? Ada tujuh. Ada tujuh. Lima tentang yang kembali kepada adalah dan afwan, lima yang kembali kepada keadaan perawi dan dua yang kembali kepada riwayat ar-rawi. Itu pun dua di sini bukan pembatasan karena penulis mengatakan wa ahammuha. Yang paling pentingnya dua. Berarti ada yang lain. Qala awalan ada mutafarraudiha bil hadis. Seorang perawi dipersyaratkan selain dari adal dan dhabt, yaitu apa? Dia tidak boleh tafarrud dengan hadis. Nah, ini tentunya jelas sekali ya. Alal qawli rajih wa huwa qawl jumhur, tidak dipersyaratkan. Karena kalau seperti ini keadaannya, konsekuensinya semua tafarrud tsiqah ditolak. Ya? Konsekuensinya semua tafarrud tsiqah ditolak. Semua hadis-hadis gharib a'immah ditolak. Ya, padahal tidak demikian jelas. Apa namanya? Tafarrud tsiqah. Tafarrud tsiqah tafsil bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Tafarrud tsiqah bisa diterima, bisa ditolak. Demikian pula hadis-hadis gharibnya a'immah, ada yang ditolak, ada yang diterima. Hadis-hadis gharibnya Imam Malik, hadis-hadis yang Imam Malik bersendirian dengannya tidak semuanya ditolak. Banyak juga yang diterima. 6. Maka jelas sekali bahwa tidak tafarrud ini tidak dipersyaratkan untuk diterimanya kabar seorang perawi. Sanian, dan apa ini tentunya sudah dibahas dalam pembahasan hadis sahih ya di di kitab-kitab sebelumnya, bahwa salah satu pembahasan sahih adalah seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menyebutkan definisi hadis sahih, kata beliau apa? Ketika menyebutkan pembahasan pembagian hadis ya, mutawatir, ahad dan ahad terbagi tiga. Kemudian ketika beliau menyebutkan aziz, kata beliau wa laisa syartul lis sahihi khilafan liman za'ama. Hadis aziz bukan persyaratan hadis sahih. Ya, bukan persyaratan hadis sahih. Yani hadis aziz kan minimal dua ya. Apa hadis aziz kan dua. Nah, ini bukan hadis sahih. Mengapa? Karena di antara hadis sahih ada yang jalannya cuma satu. Antafarrud. Ini diinginkan. Maka bukan persyaratan diterimanya riwayat seorang perawi ketika dia tidak boleh tafarrud. Bukan persyaratan. Lihat hadis inna malam ali bin niat. Ya, kurang tafarrud apa? Kan begitu. Ya, bersama dengan itu para ulama semuanya ya sepakat menerimanya. Nah, baik, kemudian yang kedua, ada mu'inkari rawil asli riwayat al-far'i anhu ala wajhin nisyan. Persyaratan yang kedua, yang dipersyaratkan pada seorang perawi selain adalah dalam dobet, adalah si rawil asal. Rawi asal yang dimaksud di sini adalah si syekh. Rawil asal yakni asyikh. Riwayatul far'i yakni riwayatu al-talib. Riwayatu tilmil. Itu maksudnya. Rawi anhu. Jadi rawil asal yakni si guru, adamul ingkar, dia tidak mengingkari. Dia tidak mengingkari riwayat al-far' anhu, riwayat muridnya dari dia. Ala wajhin nisyan, dikarenakan lupa. Dikarenakan lupa. 6. Ini disebutkan di tahqiq ta'liq di bawah, ini merupakan persyaratan sebagian apa ulama al-Hanafiyah. Ya. Taib, ini masalah sudah dibahas di kitab-kitab sebelumnya, ketika seorang guru mengingkari riwayat murid karena lupa. Ini apa masalahnya? Apa namanya ini? Hah? Ini termasuk masalah yang dikenal di kalangan para ulama dengan istilah apa? Man haddatsa wa nasi. Ya, man haddatsa wa nasi. Rawi atau seorang syekh yang sudah meriwayatkan kemudian dia lupa. Yani dia mengingkari muridnya ya dikarenakan dia lupa. Mengingkari riwayat muridnya dikarenakan dia lupa. Nah, sebagian ulama ya, seperti di sini disebutkan sejumlah ulama Al-Hanafiyah, mereka mengatakan dipersyaratkan pada riwayat perawi tidak boleh gurunya mengingkari walaupun lupa. Kapan gurunya mengingkari riwayat si murid ya dikarenakan lupa walaupun lupa, apalagi kalau jelas-jelas dia ingkari bukan karena lupa ya, dia pastikan ya. Lupa saja ya, ini kata sebagian ulama Al-Hanafiyah tidak menjadikan hadis tersebut bisa diterima. Dan ini juga menurut pendapat jumhur tentunya, dan ini yang rajih sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak dipersyaratkan. Kenapa? Karena sudah berlalu bahwa dalam masalah riwayat dalam masalah man haddatsa wa nasi ada rincian, ya kan? Ada rincian bahwa hukum riwayat man haddatsa wa nasi adalah kalau si guru menolaknya dengan raddahu raddan jazima, dia tolak dengan penolakan yang pasti, dia mengingkari bahwa itu hadisnya dengan pengingkaran yang memastikan, maka itu riwayatnya ditolak. Walaupun dengan catatan itu bukan menjadi jarah bagi si murid. Itu bukan menjadi jarah bagi si murid, enggak. Nah, keadaan yang kedua, kalau si guru menafikannya tapi bukan jazim. Ya. Yarudduhu atau la yarudduhu raddan jazima. Dia mengatakan saya enggak ingat. Saya enggak tahu, saya lupa apakah itu hadis saya atau bukan. Ya, dan muridnya adalah murid yang siqah. Maka yang seperti ini riwayatnya diterima. Ya, riwayatnya tetap diterima. Kenapa? Karena si guru walaupun dia melupakan lupa riwayatnya tapi dia tidak mengingkarinya dengan pengingkaran yang jazim, yang pasti. Baik. Ini sudah berlalu di kitab-kitab sebelumnya. Qala rahimahullahu taala wa innama lam yushtarat hadzani ala al-qawl ar-rajih li kasrati ad-dala'ili ala qabuli khabaril wahid istiqah. Ini. Adapun yang pertama, ada muttafarrud bil hadis, tidak dipersyaratkan syarat ini menurut qawl ar-rajih dikarenakan banyak sekali dalil yang menunjukkan diterimanya khabar satu orang yang siqah. Yani tafarrud siqah diterima, banyak dalilnya soal itu. Demikian pula wali annal inkara ala wajhin nisyan laisa nafyan li wuqu'il tahdits. Ya, alasan untuk poin yang kedua adalah karena ketika seorang guru mengingkari riwayatnya dikarenakan lupa, maka kelupaan itu, kealpaan itu tidaklah menafikan bahwa hadis itu betul-betul ada, betul-betul pernah dia ucapkan. Karena dia lupa ya, tidak ingat, tidak menafikan bahwa itu tidak pernah terjadi. Malghayatuhu adamu tadzakkur. Ah ini. Ya, paling banter dikatakan lupa ya, tidak ingat, itu saja. Bukan berarti itu tidak terjadi. Faqaulul musbiti muqaddam li'annahu jazimun bima yarwi an syekhi. Maka riwayat seorang murid yang memastikan dia itu musbit, dia menetapkan bahwa guru saya pernah menceritakan saya hal ini, maka ucapan dia sebagai musbit didahulukan dibandingkan si guru yang menafikan. Ya, dibandingkan guru yang menafikan. Nah, tentunya kita katakan dengan catatan. Ya, dengan catatan si guru tidak mengingkarinya dengan pengingkaran yang pasti. La yarudduhu raddan jazima. Kalau si guru memastikan dengan pemastian yang pasti, afwan, kalau si guru mengingkari riwayatnya dengan raddan jazima, menolaknya dan memastikan itu bukan riwayatnya, dia mengatakan kadzibun alayya, ini bohong atas nama saya, tidak benar ini hadis saya tahu semua hadis saya ini bukan salah satunya, dia pastikan itu, maka walaupun si murid juga musbit, walaupun si murid juga ngotot mengatakan, saya juga ingat ya Syekh, saya juga yakin Anda pernah menceritakan hadis ini kepada kami, saya juga yakin 100%, maka keyakinannya si murid, isbatnya murid tidak dianggap, ya tidak dianggap, karena yang asal adalah riwayat guru. Riwayat murid nanti diperhitungkan ketika si guru tidak menafikannya dengan penafian yang bersifat memastikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, ini selesai mengenai apa disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, totalnya ada 8 ya. Totalnya beliau menyebutkan 8 perkara yang dibahas oleh para ulama atau dikatakan oleh sebagian ulama, 8 perkara ini juga dipersyaratkan selain dari adalah dan dhabt. Jadi semua asalnya mereka semua sudah sepakat bahwa yang dipersyaratkan pada perawi adalah adalah dengan dhabt. Yang dipersyaratkan pada perawi adalah apa? Adalah dan dhabt. Pertanyaannya, apakah ada selain adalah dan dhabt yang dipersyaratkan? Nah, di sini beliau menyebutkan totalnya ada 8 semua. Ada 8. Satu yang disepakati bahwa tidak dipersyaratkan, ya kan? Dan 7 ini tidak disepakati, ada khilaf, tapi menurut qaul jumhur dan ini yang rajih sama-sama tidak dipersyaratkan juga. Ya. Yang mana 7 ini terbagi menjadi 2. 5 berpulang kepada keadaan perawinya, ya yang dipersyaratkan pada perawinya, dan 2 keadaan pada keadaan riwayat perawi. Adapun yang disepakati tidak dipersyaratkan adalah al-hurriyah yang pertama tadi. Al-hurriyah. Ini sepakat tidak dipersyaratkan. Sementara 7 hal yang diperselisihkan, ya, dan qaul jumhur adalah tidak dipersyaratkan, ya. Ini adalah apa? Az-zukuriyah, al-fiqhu, asy-syuhra bi sama'il hadis, kemudian kaunur rawi basiran ghairu 'ama, kaunu ma'rufin nasab, kemudian ada mutafarrudi habil hadis, dan ada mu'inkari rawil asli riwayat al-far'i anhu ala wajhin nisyan. Ini 7 yang kata jumhur tidak dipersyaratkan, dan 2 yang terakhir ini berkenaan dengan riwayat perawi. Ini khulasah, ya, kesimpulan dari masalah apakah ada hal lain yang dipersyaratkan pada perawi selain adalah dengan dhabt. Mereka membahas 8, yang pertama tidak dipersyaratkan ittifaqan, dan 7 yang lainnya adalah qaulil jumhur. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Selanjutnya beliau pindah ke pembahasan yang baru. Setelah kita tahu bahwasanya khulasatul qaul dalam masalah apa-apa yang dipersyaratkan pada seorang perawi, khulasanya cuma 2. Sekali lagi, khulasanya cuma 2 lah. 2. Adalah dengan dhabt. Sudah dipelajari apa itu definisi adalah, ya? Apa namanya? Dhabt dari adalah, apa dhabt dari adalah, dan apa? Ya, had definisi dari dhabt dengan pembagiannya. Nah, sekarang beliau pindah ke pembahasan yang baru, bagaimana caranya kita menetapkan seorang perawi itu adil? Bagaimana caranya kita menetapkan seorang perawi itu apa? Adil. Kata beliau rahimahullah, ma tasbutu bihil adalah. Dengan apa seorang perawi atau dengan apa adalah perawi itu ditetapkan? Bisa ditetapkan. Yani ketika seorang mau dianggap adil, ya. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mengetahui dan menetapkan seorang perawi itu adil? Di sini kata beliau, lil ulama'i fi ma tasbutu bihi adalatur rawi mazahib. Ya, dalam masalah ini ada beberapa mazahib di kalangan ulama. Ada beberapa pandangan di kalangan ulama mengenai kapan seorang perawi itu adil. Dan perhatikan, ini termasuk usul masalah ini. Karena dari ketika mereka sudah khilaf dari usul, dari asal masalah ini, yakni dengan cara apa seorang ditetapkan sebagai rawi yang adil, maka konsekuensinya ini melahirkan perbedaan dalam furu'. Dan furu'nya dalam hal ini adalah hukum terhadap perawi. Kenapa bisa Ibnu Hibban misalnya berbeda pandangannya, ya? Kenapa bisa Ibnu Hibban berbeda pandangannya misalnya dengan siapa? Para ulama semacam Imam Ahmad masalan, atau seperti Nam Ibnu Abu Hatim Ar-Razi. Kenapa bisa beda pandangannya? Karena usulnya berbeda dari asal, yaitu apa? Cara mereka menetapkan adalah. Jadi asalnya sudah berbeda, maka itu melahirkan furu' yang berbeda juga. 6. Qala rahimahullah, mazhab yang pertama, mazhabul jumhur. Mazhab mayoritas ulama. Apa mazhabnya mereka? Tasbutu adalatul rawi bi ahadi amroin. Adalah itu sabit, yakni bisa ditetapkan dengan salah satu dari 2 cara. adalah perawi ditetapkan dengan salah satu dari dua cara. Al-amrul awal, perkara pertama. Al-istifadah. Istifadah, ya ini masyhur. Terkenal. Ini orang sudah terkenal. Bagaimana maksud istifadah di sini? Bi'an yashtahirar rawi bil khairi wa yashi'u sana'u alaihi bisiqah wal amanah. Kata beliau, yang dimaksud dengan istifadah adalah seorang perawi sudah terkenal sebagai orang baik. Dan as-sana alaihi, pujian terhadapnya, itu sudah sya'a, yakni tersebar. Yashi'u sana'u alaihi bisiqati wal amanah, bahwa dia orang yang jujur dan terpercaya. Iya. Orang yang jujur dan terpercaya. Fayakfi dzalika an bayyinatin tushhidu bi adalatihi. Kalau ada orang sudah terkenal seperti itu, maka itu tidak membutuhkan lagi saksi. Tidak membutuhkan lagi saksi untuk ya membuktikan adalahnya. Tidak butuh lagi bayyinah yang menjadi ya apa yakni saksi yang akan yang membuktikan adalahnya. Ya, ini jelas ya. Apa sih gunanya ta'dil? Ta'dil ya gunanya untuk mengangkat kejahalah seorang perawi. Ya. Itu ta'dil. 6. Kemudian dhobat ya. Apa dhobatnya juga terkenal. Dia terkenal karena kalau dia dhobatnya kurang bagus, dia akan dia mungkin terkenal tapi terkenal sebagai orang yang tidak bagus hafalannya. Jelas sampai sini? Maka yang dimaksud dengan istifadah di sini, makanya beliau terangkan, yang dimaksud dengan istifadah adalah an yashtahira rawil khair. Dia terkenal dengan kebaikan, terkenal dengan apa? Dengan apa? Dengan amanah, terkenal dengan dobatnya yang bagus. Ya. Maka yang seperti ini tidak butuh siapa-siapa. Tidak butuh siapa-siapa untuk mentakdil dia. Hatta walaupun tidak ada komentar dari sesama ulama mengatakan si fulan thiqah, maka itu tidak perlu. Itu sudah cukup dengan terkenalnya dia dalam masalah apa? Agama dan dobatnya dia. Karena ada juga orang-orang yang terkenal baik, tapi terkenal juga dobatnya jelek. Ya. Jelas ya? Dobatnya terkenal apa? Jelek atau kurang bagus. Ada rawi-rawi yang masyhur bil dha'f. Ya. Seperti misalnya rahimahullahu taala Abdullah bin Lahiyah, ya, Abdullah bin Lahiyah, kemudian Syahr bin Haushab, kemudian siapa? 6 rawi-rawi yang memang ketika disebut dalam sanad tinggal diketahui oh ini ma'ruf, ya, dia dhaif. Maka ada rawi-rawi yang masyhur, ya, masyhur, yakni masyhur dengan kedhaifan, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan istifadah di sini adalah masyhur dengan kebaikan dan masyhur dengan ya bahwa dia memiliki adalah ya apa dia memiliki hafalan afwan memiliki hafalan yang baik. Maka kapan dia sudah masyhur sudah terkenal seperti itu, maka tidak lagi dibutuhkan ucapan a'immah al-jarhi wa ta'dil untuk mentausik dia. Walaupun tidak ada yang mentausik dia, itu tidak ada masalah. Kama huwa sya'nu fi misal al-imami Malik wa Syu'bah wa Sufyanain yani Ibnu Uyainah wa الثوري والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني إلى آخره وابن القطان ابن مهدي يا نعم dari para imam yang masyhur sampai tabaqatan sampai di zaman para tabi'in Az-Zuhri rahimahullahu taala masyhur ya ketika hatta walaupun tidak ada yang mentausik Az-Zuhri beliau tidak butuhkan tausik ya beliau tidak butuhkan apa tausik beliau sudah apa khabaruhu ya tentang adalah beliau tentang dobat beliau sudah terkenal sehingga tidak perlu ada orang yang mentausik beliau. Kata beliau wa man jara majrahum dan para ulama semisal mereka fi nabahati dzikri ya wastiqamatil amri wal ishtihari bisidqi wal basirati wal faham dan para ulama semisal mereka Imam Malik Syu'bah dua Sufyan Syafi'i, Ahmad, Yahya, Ibn al-Marini, Ibn Mahdi, Ibn al-Qattan, dan selainnya dari para imam, ya, yang terkenal, yang sering disebut namanya, ya, yang hadis-hadis berputar padanya, yang mereka sering menjadi makhrajul isnad, ya. 6. Istiqamatul amr. Istiqamatul amr. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama Yahya bin Ma'in, kalau ada hadis yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in, maka itu hadis bermasalah, hadis dhaif. Menunjukkan betapa luasnya, ya. Ya, betapa luasnya ba'ah Yahya bin Ma'in rahimahullah dalam hal ini. 6. Istiqamatul amr, mustaqim keadaannya, hadis-hadisnya mustaqim, masyhur dengan sidq wal basirah wal faham. 6. Ini sebab yang pertama menurut jumhur ulama, cara untuk menetapkan adalah seorang perawi, yakni kalau dia sudah terkenal duluan, maka tidak perlu ada taufik. Yang terkenal dengan kebaikan. Mengapa kalau ada seorang sudah masyhur tidak perlu lagi taufik, enggak membutuhkan lagi taufik komentar memuji dari para ulama? Kata beliau, wa yatabayyanu wajhu dzalika fi ma yali. Alasannya nampak dari penjelasan berikut. Yang pertama, awalan anna tilkal istifadhata wa syuhrata aqwa fin nufusi min ta'dilil wahidi wal itsnain. Ketika seorang sudah terkenal dan masyhur, maka itu lebih menenangkan jiwa dibandingkan ta'dil satu atau dua orang. Ya, kalau ada satu orang rawi, ya. Satu orang, ada dua orang perawi misalnya. Yang satu di ta'dil, dikatakan oleh Imam Ahmad siqah misalnya. Dikatakan oleh Al-Bukhari siqah misalnya. Orang yang kedua tidak ada yang mentausik, tapi dia sudah terkenal sekali. Sudah terkenal sekali dengan adalah dan tobat, tapi tidak ada yang mentausik. Maka tentunya yang terlanjur apa yang terkenal sekali ini lebih menenangkan hati kita dibandingkan satu orang yang hanya ditakdil oleh dua orang, walaupun oleh imam besar seperti Ahmad dan Bukhari misalnya. Jelas sampai sini ya. Maka ketika dia sudah sangat terkenal, kita tidak butuhkan adanya tausik, ya. Ya, ini cukup ya dengan syuhrah itu untuk menetapkan adalahnya. Sebab yang kedua, anna ghayatul amri min tazkiyatil mu'addili an yablugha dhuhura satril rawi wa hiya la tablughu dhalika abadan fala hajata idzan ila ta'dilihi li dhahiril adalati mustahiriha. Bahwa tujuan ghayatul amr, tujuan tertinggi dari tazkiyah, yakni dari ta'dil seorang perawi, seorang imam al-mu'addil, yakni yang mentausik. Ya, mengapa kita mencari tausik pada seorang perawi? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyingkap keadaan perawi itu. Ya. Mengeluarkan dia dari daerah jahalah, supaya orang-orang tahu siapa dia. Itu tujuannya ta'dil. Ya. Jelas ya? Nah, sementara yang orang yang sudah terkenal ini, ya, ini sama sekali tidak ada yang tertutupi dari perkaranya dia. Tidak ada yang perlu disingkap. Ya, maka dengan demikian tidak dibutuhkan ya untuk mentakdil dia, dikarenakan adalahnya dia sudah zahir, ya. Jelas ya? Tidak ada yang perlu disingkap. Dia sudah terkenal duluan, maka tidak perlu ada yang disingkap. Ya. Baik. Ini sebab yang pertama. Nah, sebab yang pertama yang dikatakan oleh jumhur ulama sebagai sebab ataupun cara menetapkan adalah perawi yang terkenal. Ya, dikarenakan dua hal. Yang pertama, bahwa terkenal itu lebih menenangkan jiwa untuk menerima hadisnya dibandingkan kalau dia ditakdil oleh satu atau dua orang. Kemudian alasan yang kedua, tujuan takdil pada seorang perawi adalah untuk menyingkap keadaannya, menyingkap apa-apa yang tersembunyi dari dirinya. Iya. Sementara yang terkenal ini tidak ada yang tersembunyi, yakni tidak ada yang perlu diungkap. Maka pada dasarnya dia tidak butuh kepada ta'dil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. 6. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, cara yang kedua jumhur ulama menetapkan seorang perawi itu adil. Al-amru tsani tansisul a'immatil mu'addilin ala adalatir rawi. Tansis, nas dari para imah al-mu'addilin, dari para imah al-mu'addil, yang al-mu'addil di sini al-muwassiq, yang mentausik dia. Perhatikan kalimat mu'addil di sini sudah berlalu di awal-awal pembahasan, bahwa para ulama mengitlakan kata adil dan bermana apa? Yang diinginkan dengannya bermana sih? Siqah. Para ulama mengitlakan kata adil, ya, dan yang mereka maksudkan adalah as-siqah. Kata beliau, tansisul a'immatil mu'addilin ala adalatir rawi. Cara yang kedua menetapkan seorang rawi adil adalah adanya nas dari a'immah. Adanya nas dari a'immah, yakni a'immatil mu'tabarin. A'immah yang dipegang ucapannya, bukan a'immah yang yang mutasahil dalam mentakdil. Ya, yang bergampangan dalam mentakdil. Baik. Ini cara yang kedua. Dan tentunya tansis dari a'immah ini sebenarnya kalau mau kita katakan mereka mentansis juga kembalinya kepada atau salah satu referensi mereka juga terkadang hal yang pertama tadi ya ini karena ada seorang terkenal sudah terkenal maka dia pun mentansis misalnya ada seorang ditanyakan tentang mahalu misalnya mahalu Ibnu Uyainah kemudian dia mengatakan misli yus'alu an ibni Uyainah ya ibnu Uyainah yus'alu anni ya au misli dia mengatakan orang semisal saya ditanya tentang siapa Ibnu Uyainah justru sebaliknya Ibnu Uyainah yang seharusnya ditanya mengenai bagaimana keadaan saya ini kan ta'dil yang kalimat menyeratkan ta'dil menyeratkan ta'dil yang tinggi dikarenakan siapa Ibnu Uyainah sudah masyhur enggak perlu dipertanyakan. Nah, walaupun demikian tentunya tansis dari para imam ketika menyatakan adalah seorang perawi tentunya cara mereka juga ya dengan cara kalau orangnya tersebut masih hidup maka mereka akan mendatangi. Baik. Jelas ya? Jadi di sini muncul pertanyaan sebenarnya. Di sini perkara yang kedua, menurut jumhur ulama, cara menetapkan adalah perawi adalah adanya nas dari para imam. Nah, muncul pertanyaan baru, dari mana para imam? Apa referensi mereka mentansis bahwa si fulan ini bagus adalahnya? Ya kan? Dari mana referensinya para ulama? Ini tentunya sebelum kita bahas ya, tentunya kita harus memastikan dulu dan kita harus sepakat bahwa para a'immah itu mereka orang yang warok dalam membicarakan orang lain. Mereka adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan tahu betul konsekuensi ucapan mereka akan dipakai oleh orang, menilai orang lain. Maka mereka bukan orang yang bergampangan dan juga bukan orang yang terlalu keras. Ya. Dalam masalah ini. Karena itulah ta'dil dari orang-orang yang mutasahil, sebagian alim yang mutasahil, ini layu tabar. 6. Ala kulli hal, bagaimana caranya mereka, dari mana caranya mereka mengetahui bahwa si fulan adil? Caranya, kalau orangnya tersebut satu zaman dengan dia, walaupun beda kota, akan didatangi. Didatangi, ditanya orang sampai ketemu orangnya, dia lihat langsung bagaimana orangnya, dia punya adalah atau tidak. Tanya orang-orang di sekitarnya. Kalau orang yang sudah meninggal, tapi meninggalnya belum terlalu lama, masih kedapatan murid-muridnya ataukah misalnya anak keturunannya, didatangi, ditanya bagaimana orangnya si fulan. Atau ditanyakan orang-orang di sekitarnya, si fulan bagaimana. Mereka akan datangi. Jelas ya? Tapi bagaimana dengan orang yang rawi-rawi yang sudah jauh meninggal di atasnya? Sudah jauh meninggal di atasnya. Dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk mencapai mencari tahu mengenai adalah orang tersebut. Maka para ulama terkadang sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli ilm bahwa para ulama terkadang menilai adalah rawi yang sudah jauh meninggal di atasnya itu juga dengan melihat memperhatikan riwayat-riwayat dia. Sabru riwayah. Bagaimana caranya dia menyampaikan riwayat? Apakah jujur atau tidak? Apakah dia mudallis atau tidak? Apakah dia orangnya warok berhati-hati dalam menyampaikan riwayat atau tidak? Dari sela-sela melihat riwayatnya, dia bisa melihat, ini orang punya agama bagus. Contoh misalnya. Misalnya dia sering meriwayatkan dari seorang guru, terkenal ini. Dia misalnya, ini orang punya 1000 riwayat. Si alim yang mau mengetahui adalahnya, dia hafal semua 1000 riwayat itu. dihafal. Nah, dari 1000 riwayat ini misalnya, ada sekitar 100 hadis, ada sekitar 100 hadis atau 200 hadis, dia meriwayatkan dari guru A dengan lafaz sama, haddatsana syekh fulan, haddatsana fulan. Jelas sekali ini gurunya. Di 200 hadis dia meriwayatkan langsung dari si fulan, gurunya, dengan sigot hadis. Namun ditemukan dalam mungkin sekitar, anggaplah misalnya 30 riwayat. Iya, 30 riwayat ditemukan dia meriwayatkan dari tadi kan dari B langsung ya, dari B. Iya, dari gurunya. Ditemukan dalam 30 riwayat dia meriwayatkan dari C dari B. Meriwayatkan dari C dari B. Maka dari sini para ulama bisa menilai ini orangnya bagus, tidak mentadlis. Seandainya dia agamanya kurang bagus, dia mungkin saja mentadlis karena si B ini adalah gurunya langsung. Dia punya 200 hadis meriwayatkan langsung darinya. Tapi ini sekitar berapa hadis ini dia tetap mengaku bahwa dia tidak mendengarnya dari gurunya secara langsung, dia pakai perantara. Berarti ini orangnya jujur. Ya kan? Tidak mentadlis. Iya. Kalau dia katakan dengar langsung, dengar langsung. Kalau pakai perantara, pakai perantara. Ini bisa menjadi penilaian terhadap adalahnya orang ini, rawi ini. Walaupun dia tidak pernah berjumpa langsung, tidak ada keterangan apa-apa, dari cara dia menyusun menyampaikan riwayat, mereka bisa nilai ini orang baik orangnya, tidak suka mentadlis. Atau misalnya ditemukan dalam beberapa riwayatnya yang 1000 itu, misalnya sekitar anggaplah 20 di antara 1000 riwayat itu dia menggunakan kata au dalam artian dia ragu-ragu apakah ini atau itu. Ya jelas ya, dia menggunakan kata au. Misalnya ada 2 riwayat ya, atau dua kalimat, dia ragu-ragu apakah kata apakah kata ini atau kata itu. Ketika dia menyampaikan riwayatnya dia menggunakan kata au. Nah, maka dari sini bisa dinilai bahwa ini orang warok, berhati-hati. Tidak mau memastikan. Kalau memang dia tidak bisa pastikan, dia akan sebutkan dua-duanya. Dia akan menyebutkan, saya ragu-ragu. Ini menunjukkan dia warok, berhati-hati dalam hadis Nabawi. Nah, itu penilaian terhadap adalah tersendiri. Penilaian terhadap apa? Terhadap adalah, karena menunjukkan dia orangnya hati-hati. Jelas ya? Nah, menunjukkan sidik, ini orang jujur. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, maka ini cara para ulama memperoleh bahan untuk kemudian mereka mentadil, menetapkan adalah seorang perawi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, selanjutnya masalah, apakah dipersyaratkan muadil itu harus lebih dari satu, yakni minimal dua, atau boleh satu orang? Saya insyaallah taala fil usbuul qadim. Wallahu taala alam bisawab. نقتب بهذا القدر والعلم عند الله نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.